السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة مسجد قباء الأنصاري kota Balikpapan yang semoga senantiasa mendapatkan barokah, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita tentang perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-siratu an-nabawiyyah. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki peristiwa yang terjadi 12 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, yaitu di saat beliau telah berusia 52 tahun. Peristiwa yang disebut Bai'atul Aqabah al-Ula, pembaiatan kaum Ansar yang terdiri dari 12 orang. 10 orang dari Khazraj, kabilah Khazraj, dan 2 orang dari kabilah Aus. Mereka datang dari Madinah dan mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang peristiwa ini terjadi di Aqabah, yang kalau sekarang sekarang Jumrah, Jamratul Aqabah. Di sana terjadi pembaiatan ini. Yang isi baiatnya adalah isi baiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita, yang disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah. Maka setelah peristiwa ini dibaiatkan 12 kaum Ansar, mereka pun bertekad untuk menyebarkan Islam di kampung mereka, itu di kota Madinah. Pada saat mereka kembali, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus bersamanya salah seorang dai dari kaum Quraisy. Siapa itu? Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Dan ketika beliau tiba di Madinah, maka beliau tinggal di رمح شباب أسعد بن زرارة. Maka dimulailah penyebaran Islam satu persatu, masuk ke dalam Islam keluarga demi keluarga, bahkan kabilah masuk ke dalam Islam. Mereka memanfaatkan untuk mendakwahi para tokoh-tokoh, para pemimpin-pemimpin kabilah, termasuk di antara mereka yang telah kita sebutkan kisahnya. Masuk Islamnya siapa? Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair. Maka Islam pun semakin berkembang di kota Madinah. Bahkan sholat Jumat yang pertama kali ditegakkan di kota Madinah, yang ketika itu yang menjadi imam mereka adalah Asad bin Zurarah, yang disebutkan oleh Ka'ab bin Malik, jumlah mereka yang mengerjakan sholat Jumat ketika itu berjumlah 40 orang. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Islam semakin berkembang di kota Madinah, maka mereka bertekad untuk membela Islam, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dan memberi perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tekad mereka untuk kembali ke Makkah pada tahun berikutnya. Baiat apa yang pertama di tahun ke-12 setelah diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi rasul. Berarti tahun yang berikutnya tahun ke-13. Akhir tahunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam beliau menyebarkan Islam di Makkah. Mulai dari beliau diangkat menjadi rasul itu berlangsung selama 13 tahun. Jadi itu tahun terakhir. Di musim haji berikutnya, di musim haji berikutnya, berangkatlah dari kaum Ansar yang jumlahnya lebih banyak. Jumlahnya lebih besar. Sebagian para ahli sejarah mengatakan jumlah kaum lelaki yang berangkat ketika itu 70 orang. Dan 2 orang dari kaum wanita. 2 orang dari kaum wanita. Ada yang mengatakan 73. Yang masyhur 72 orang. Dan 2 orang wanita. Yang ini merupakan gabungan dari 2 kabilah besar. Kabilah Aus dan Khazraj. Mereka dengan sendirinya menjadi hamba kepada Allah yang bersaudara. Hilang perselisihan dengan sendiri setelah mereka masuk ke dalam Islam. Maka peristiwa ini, keberangkatan mereka ke Makkah itu bertepatan dengan musim haji. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa haji ini memang telah menjadi amalan kaum musyrikin dahulu. Karena syariat haji semenjak zaman Nabi Allah Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Namun amalan-amalan haji terjadi pergeseran di masa jahiliyah. Mereka mencampur amalan tersebut dengan ritual-ritual kesyirikan. Amalan-amalan kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil mereka pun berangkat ke Makkah di musim haji. Berarti di bulan-bulan Dzulhijjah. Nah, setelah Dzulhijjah itu bulan setelah Dzulhijjah bulan Muharram. Setelah Muharram Safar. Setelah Safar Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal berarti tidak lama setelah peristiwa Baiat Aqabah yang kedua ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mereka pun berhijrah meninggalkan kota Makkah. Sebagian para ahli sejarah mengatakan bahwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Safar. Jadi Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Safar. Di bulan Safar, pada hari Senin. Sebagian mengatakan bahwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Rabi' al-Awwal. Di bulan Rabi' al-Awwal, seperti bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian para ulama itu mengkompromikan. Mereka mengatakan bahwa keluarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah itu di bulan Safar. Di bulan Safar, pada tanggal 28 Safar, di hari Senin, keluar dari Makkah. Dan tiba di Madinah, itu bertepatan dengan tanggal 12 Rabi' al-Awwal. 12 Rabi' al-Awwal. Jadi perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir bulan Safar tanggal 28 dan memasuki Madinah pada tanggal 12 Rabi' al-Awwal, tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti masa perjalanan dari Makkah ke Madinah berapa? Sekitar 14 hari, sekitar 2 pekan. Subhanallah. Dari Makkah ke Madinah 2 pekan. Sekarang dengan menggunakan bis berapa? 5-6 jam. Pakai taksi bisa 3 jam. Pakai kereta? Hah? Sekitar 2 jam. 2 jam, luar biasa. Alhasil, ma'asyiral ikhwah, peristiwa ini, peristiwa Bai'at ini itu diterangkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwa kami keluar untuk menunaikan ibadah haji. Dan kami telah mengikat janji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah, di pertengahan hari-hari tasyrik. Di pertengahan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal, dimulai dari tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah dan 13, dari tanggal 11 sampai tanggal 13. Hari-hari penyembelihan. Itu disebut hari-hari tasyrik, ada 3 hari. Pertengahan, berarti di tanggal 12 Dzulhijjah. Pada tanggal 12 Dzulhijjah. Jadi itu adalah hari-hari di mana mereka yang menunaikan ibadah haji sedang melakukan mabi, menginap di Mina. Maka di malam hari, malam hari pertengahan hari tasyrik, kami telah sepakat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkumpul di Aqabah. Berkumpul di Aqabah. Ketika itu kami bersama Abdullah bin Amr bin Haram. Abdullah bin Amr bin Haram ini yang anaknya bernama Jabir, Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ini ayahnya, Abdullah bin Amr bin Haram. Beliau salah seorang pemuka, tokoh di kota Madinah. Dimuliakan. Kami sengaja mengambilnya agar di antara kami ada yang dianggaplah sebagai tokoh. Dan ketika itu kami menyembunyikan tujuan kami, ya, karena mereka berangkat 72 orang ini, bukan hanya mereka, yang lain juga dari kota Madinah, tapi status mereka masih musyrikin, berangkat ingin menunaikan ibadah, ibadah haji juga. Jadi ada kloter-kloter lain yang mereka juga berangkat bersama. Namun kata Ka'b bin Malik, kami menyembunyikan tujuan kami ketika berangkat ke Makkah. Lalu kami pun menyampaikan hal ini kepada Abdullah bin Amr bin Haram. Kami mengatakan, wahai Abu Jabir, wahai ayahnya Jabir, engkau adalah pemuka di antara pemuka-pemuka kami, orang yang kami muliakan. Dan sesungguhnya kami ingin engkau bersama kami. Dan kami berharap agar engkau berupaya untuk menghalangi atau mencegah mereka menjadi kayu bakar api neraka, sehingga kami pun mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam. Ternyata waktu itu dia masih dalam kondisi musyrik. Namun ada kedekatan dengan kaum muslimin, berupaya untuk didekati, dinasihati dalam perjalanan itu. Maka diingatkan, jangan sampai engkau termasuk orang yang akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jangan sampai engkau menjadi kayu bakar neraka jahanam. Kami nasihati. Dan kami memberitakan kepada beliau akan perjanjian kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dinasihati, alhamdulillah dalam perjalanan itu beliau masuk Islam. Abdullah bin Amr bin Haram. Sehingga beliau termasuk sahabat yang menghadiri baiat Aqabah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ka'b bin Malik, di malam hari itu kami pun tidur bersama yang lain, bersama jamaah haji yang lain yang mereka masih musyrikin. Kami tidur di tempat-tempat istirahat kami di Mina hingga berlalu sepertiga malam. Berlalu sepertiga malam pertama, mulai masuk ke tengah malam, terlihat para jamaah haji mereka sudah beristirahat, mereka terlelap. Kami pun keluar, meninggalkan tempat peristirahatan kami untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang telah ditetapkan, yaitu di Aqabah. Antara Mina dengan Aqabah lumayan, ya. Aqabah itu di perbatasan Mina. Dan kami ketika keluar, kami itu natasallal tasallul qata. Kami berjalan dengan cara diam-diam, ya, berupaya menyelinap agar tidak diketahui oleh mereka yang sedang beristirahat di Mina. Sampai kami pun berhasil berkumpul di salah satu wilayah di dekat Aqabah. Nah, disebutkan dalam satu riwayat bahwa mereka berjumlah 73 orang dan 2 wanita. Ada yang mengatakan 72. Ada yang mengatakan 73 orang dan 2 di antara kami wanita. Yang pertama bernama Nasibah binti Ka'ab. Yang kedua bernama Asma bintu Amr dari Bani Salunah. Akhirnya kami pun berkumpul menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian datanglah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan bersama Nabi ketika itu paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubungannya sebagai paman Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi beliau bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saudara dari Al-Abbas. Tapi dari sisi usia ini berdekatan. Usia Nabi dan Al-Abbas. Dan keduanya, selain ada hubungan nasab, keduanya juga saudara sesusuan. Al-Abbas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, memiliki hubungan kedekatan. Namun, Al-Abbas ketika itu masih dalam kondisi musyrik. Dia masih dalam keadaan musyrik. Tapi sebagaimana kita terangkan sebelumnya bahwa kekuatan kabilah, fanatisme kabilah itu sangat kuat. Kalau si fulan ini dari kabilahnya, dia akan memberikan perlindungan, tidak peduli apa keyakinannya. Itulah yang menjadi sebab mengapa Abu Thalib selalu memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Thalib paman Nabi kafir. Dia bukan seorang muslim, sampai meninggal dia tetap kafir. Tapi dia melindungi ponakan. Kerabatnya dari kabilahnya, dia lindungi. Maka demikian pula Al-Abbas. Beda keyakinan, Al-Abbas ketika itu masih dalam keadaan kafir, namun dia menjaga ponakannya sebagaimana Abu Thalib menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan kedatangan Al-Abbas? Tujuan kedatangan Al-Abbas dalam peristiwa itu, dia ingin mengetahui apa sikap mereka, kaum Ansor ini, orang-orang yang datang dari Madinah terhadap ponakannya, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau diapakan? Sungguh-sungguhkah mereka ini untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau jangan sampai sekedar janji. Itu yang ingin dilihat oleh Abbas. Jangan sampai ketika ponakan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Madinah malah ditipu misalnya atau dibunuh dan yang sebagainya. Ini yang dikhawatirkan oleh Abbas. Walhasil berkumpullah kaum Ansar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali membuka pembicaraan ketika itu adalah paman Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia mengatakan, wahai sekalian kaum Khazraj, ya ma'syar al-Khazraj, wahai sekalian kaum Khazraj. Beliau menyebut Khazraj karena mayoritas yang hadir ketika itu dari kabilah Khazraj. Kata Al-Abbas, sesungguhnya Muhammad ini dari kami, dari keluarga kami, dari kerabat kami, sebagaimana yang telah kalian lakukan. Dan kami telah memberikan perlindungan kepadanya dari upaya kaum kami yang hendak menyakitinya atau bahkan membunuhnya. Kami memberikan perlindungan kepadanya sebagaimana kami juga memberikan perlindungan kepada yang lainnya. Dari upaya kaum kami yang sepaham dengan kami, maksudnya di atas kesyirikan. Maka dia dilindungi oleh kaumnya. Beliau ini, yaitu maksudnya Rasulullah SAW, orang yang dimuliakan oleh kaumnya. Diberikan perlindungan di kampungnya. Walaupun beliau diteror, beliau disakiti, tapi tetap diberikan perlindungan. Namun, beliau, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau kehendaki adalah hidup bersama kalian. Hidup bersama kalian. Dan ingin menyusul kalian. Karena telah sampai berita kepada Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam perkembangan Islam di Madinah lebih baik. Maka apabila kalian memandang bahwa kalian menunaikan janji kalian bahwa kalian akan memberikan perlindungan kepadanya, menjaganya dari orang-orang yang menyelisihinya, maka kalian akan menanggung risiko dari hal itu. Kalian yang berupaya untuk memberikan perlindungan. Namun, kalau yang terjadi, setibanya di sana kalian menyerahkan kepada musuhnya, kalian tidak menepati janji kalian untuk memberikan pertolongan kepadanya setelah dia keluar bersama kalian, maka dari sekarang tinggalkan dia. Jangan kalian membawa Rasulullah SAW, tinggalkan dia dari sekarang, karena saat ini dia tetap diberikan perlindungan di sini. Kerabatnya, keluarganya memberikan perlindungan kepadanya. Ini ucapan Al-Abbas. Beliau masih ada kekhawatiran. Jangan sampai dibawa ke Madinah. Ternyata yang terjadi adalah pengkhianatan. Maka Ka'ab bin Malik, beliau mengatakan, kami telah mendengarkan apa yang kamu sampaikan, wahai Abbas. Sekarang, wahai Rasulullah, silakan berbicara. Silakan engkau menyampaikan apa yang berkaitan dengan dirimu dan apa yang dikehendaki oleh Rabbmu. Apa yang menjadi kehendak Tuhanmu. Bicaralah apa yang kamu inginkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau mengatakan, kalian membaiat aku. Siapa kalian? Kalian membaiat aku. Istilah baiat, baiat itu artinya membuat ikatan perjanjian. Akhdul ahd itu arti baiat. Ya. Jadi kalau dikatakan si fulan berbaiat, itu maksudnya dia mengikat janji untuk menjalankan apa yang terkandung di dalam isi baiat itu. Di dalam Islam, pembaiatan itu hanya diberikan kepada pemimpin negeri. Pemimpin negeri dan perwakilannya yang ada di setiap negeri. Apabila telah dipilih seseorang yang menjadi penguasa, pemimpin, apapun namanya, pada saat kita menampakkan sikap mendengar dan taat kepada penguasa, itulah baiat. Baiat itu tidak harus datang kepada penguasa kemudian bersalaman langsung, tidak. Itu salah satunya. Cukup kita menampakkan ketaatan kita dan mengakui dia sebagai pemimpin negara, maka kita telah berbaiat. Antum sekarang baiatnya ke siapa? Hah? Baiatnya ke siapa? Jokowi. Sudah lewat. Yang baru. Prabowo. Itu namanya baiat. Wakil-wakilnya di setiap wilayah, gubernur, wali kota, ketika kita menampakkan ketaatan, kita membaiat kepada dia. Dan tidak ada baiat yang lain kecuali kepada penguasa dan wakil penguasa. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok jamaah-jamaah yang membaiat pengikutnya, ini adalah baiat-baiat bid'ah hizbiyah yang memecah belah kaum muslimin. Biasanya masing-masing dari kelompok itu, mereka ada baiat-baiat tersendiri, ada pernyataan-pernyataan untuk masuk ke dalam kelompok itu. Itu namanya baiat. Dan itu baiat bid'ah. Anda muslim, Anda seorang yang telah menyatakan keislaman, ketaatan kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun dalam hal menaati orang-orang tertentu, itu kaitannya dengan kekuasaan, menaati penguasa. Nah, kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, kalian siap membaiat aku? Kata mereka, wahai Rasulullah, kami membaiatmu dalam hal apa? Dalam hal apa kami membaiat? Kata beliau, ala sam'i wa ta'ah. Kalian membaiatku untuk mendengar dan taat. Bin nasyati wal kasal. Baik dalam keadaan semangat atau dalam kondisi malas. Wa alam nafaqati fil usri wal yusri. Dan siap untuk berinfak. Baik dalam keadaan sulit atau dalam keadaan mudah. Wa alal amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Dan berbaiat untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa ala an taqumu fillah la ta'khudhukum fillahi lawmatul la'im. Dan hendaknya kalian menegakkan agama ini karena Allah. Dan kalian tidak takut terhadap celaan orang yang mencela. Wa ala an tansuruni idza qadirtu 'alaykum. Dan kalian siap untuk memberikan pertolongan kepadaku apabila aku mendatangi kalian. Wa tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Dan kalian memberikan perlindungan kepadaku sebagaimana kalian memberikan perlindungan kepada diri-diri kalian, kepada istri-istri kalian, kepada anak-anak kalian, dan jaminan untuk kalian adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah isi bai'at Al-Aqabah. Kata para ulama, ini bai'at adalah bai'at pernyataan perang. Makanya bai'at Aqabah yang kedua ini disebut bai'atul Aqabah Al-Kubra. Bai'at Aqabah yang besar. Kalau sebelumnya masih 12 orang. Bai'at Aqabah yang kedua jumlahnya lebih besar. 72 atau 73 orang bersama dua wanita. Yang isinya siap untuk membela dan memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bai'at perang namanya. Bai'at perang. Dalam kondisi orang-orang kafir Quraisy dan yang bersamanya ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dari kalangan Ansar ingin memberikan perlindungan. Nah, itu berarti siap untuk menghadapi mayoritas bangsa Arab. Yang notabene ketika itu mereka adalah kaum musyrikin. Siap. Ini isi bayatnya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an Karim. Dan beliau mendakwahi mereka, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memberi semangat untuk tetap berjalan di atas Islam. Kemudian setelah itu salah satu dari mereka, kaum Ansar, yang bernama Al-Bara' bin Ma'rur. Al-Bara' bin Ma'rur. Dia segera mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil tangan Nabi. Lalu dia mengatakan, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran. Wahai Nabi kami, demi Allah yang mengutusmu sebagai seorang Nabi dengan membawa kebenaran, kami akan memberikan perlindungan kepadamu sebagaimana kami memberikan perlindungan kepada pakaian-pakaian kami. Jangan sampai ada yang menyentuh kami. Begitulah kami terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami siap membaiat engkau wahai Rasulullah. Atau beliau mengatakan, baiatlah kami wahai Rasulullah. Demi Allah, kami adalah putra-putra yang siap perang. Kami adalah orang-orang yang membawa senjata yang kami telah mewarisi dari generasi ke generasi. Ya, mereka memang orang-orang yang terlatih dalam peperangan. Cuman perangnya waktu itu antara kabilah. Cuman mereka sudah dilatih oleh kabilah mereka. Latih perang. Dilatih untuk menggunakan senjata. Kami telah mewarisi itu dari generasi ke generasi. Sehingga kami siap engkau baiat kami wahai Rasulullah. Abul Haytham bin At-Tihan, dia mengatakan, wahai Rasulullah, antara kami dan mereka itu ada orang-orang Yahudi. Ada orang-orang Yahudi. Yahudi banyak tinggal di Madinah ketika itu. Artinya yang di Madinah itu bukan hanya kami. Bukan hanya dari Aus, bukan hanya dari Khazar, tapi ada kabilah-kabilah yang mereka itu Yahudi. Banu Turaibah, Banu Qainuqa, Banu Nadir. Maka kami siap untuk memutuskan hubungan dengan mereka. Apabila engkau menghendaki kami melakukan ini, kami siap untuk memutuskan hubungan. Lalu kemudian beliau sempat menyampaikan apa yang mereka sampaikan ketika itu tentang keyakinan mereka bahwa akan diutus seorang rasul. Dan dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau datang kepada kami dan kami melakukan perlawanan dengan mereka, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepadamu, apakah engkau akan kembali kepada kaummu, maksudnya kembali ke Mekah dan meninggalkan kami? Maksudnya setelah menang, apakah engkau akan kembali ke Mekah lagi? Kami ini sudah siap untuk memberikan perlindungan kepada wahai Rasulullah. Ketika Allah memberikan kemenangan, apakah engkau akan kembali ke Mekah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum sambil beliau mengatakan, "Adam, adam, wal hadam, hadam. Ana minkum wa antum minni. Uharimu man haramtum wa usalimu man salam." Darah dengan darah, kehancuran dengan kehancuran. Aku dari kalian dan kalian juga bagian dari. Aku bagian dari kalian dan kalian juga bagian. Aku memerangi siapa yang kalian perangi dan aku berdamai dengan siapa yang kalian berdamai. Artinya, aku sudah menjadi bagian dari kalian. Aku tidak akan meninggalkan kalian dalam kondisi apapun. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau telah menaklukkan kota Makkah, beliau tetap di Madinah. Karena status beliau telah berhijrah. Yang namanya hijrah dalam istilah syariat itu, kalau dia sudah meninggalkan daerah yang dia meninggalkan dengan niat hijrah, dia tidak boleh lagi kembali untuk berdomisili di tempat itu. Makanya hati-hati menggunakan kata-kata hijrah. Ya. Si fulan dari Balikpapan hijrah ke Jakarta. Emang kenapa kamu hijrah? Pindah, bilang pindah. Yang bilang hijrah. Ya, hijrah itu ada konsekuensi yang kamu tidak boleh lagi kembali ke sana. Untuk tinggal di sana. Walhasil Nabi SAW mempertegas, aku bersama kalian. Aku bagian dari kalian. Wahai kaum Ansar. Lalu kemudian diterangkan oleh Jabir radhiyallahu ta'ala dalam satu riwayat bahwa ketika itu kami pun membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berdiri ingin membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada saat kami ingin mengambil tangan Rasulullah, maka tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil, segera ditarik dan diambil oleh As'ad bin Zurarah. Dan As'ad bin Zurarah ini disebut beliau orang yang paling muda dalam peristiwa itu. Jadi ketika mereka hendak membaiat Nabi, mengambil tangan Nabi, As'ad bin Zurarah segera mengambil, memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Sebentar, sebentar, wahai ahli Yathrib, wahai penduduk Yathrib." Yathrib itu nama kota Madinah dahulu. "Wahai penduduk Yathrib, sebentar. Kita ini melakukan perjalanan yang jauh dari negeri kita menuju ke Makkah ini. Dalam keadaan kita mengetahui dan meyakini beliau adalah utusan Allah. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membawa beliau pada hari ini, mengeluarkan beliau dari Makkah untuk kita bawa ke Madinah, itu artinya kita siap untuk berlepas diri dari seluruh bangsa Arab. Dan itu konsekuensinya berat. Dan konsekuensinya, orang-orang pilihan di antara kalian akan dibunuh. Dan kalian akan ditebas oleh pedang-pedang mereka. Artinya As'ad bin Zurarah ingin agar mereka berpikir lagi. Siap enggak mereka dengan seluruh konsekuensi ini? Kalau membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siap memberikan perlindungan kepada Rasulullah, membawa Rasulullah ke Madinah, berarti di sana banyak konsekuensinya. Kalian akan menghadapi bangsa Arab yang sekian banyak, bukan hanya Quraisy. Siapkah kalian dibunuh? Orang-orang pilihan dari kalian. Siapkah kalian ditebas dengan pedang-pedang mereka? Apabila kalian bersabar menghadapi itu, silakan berbaiat, mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahala kalian akan sampai kepada Allah. Namun apabila kalian masih khawatir, masih takut terhadap diri-diri kalian, dari ditebasnya leher kalian, ditumpahkannya dari kalian, maka tinggalkan Nabi. Jangan kalian berbaiat. Dan kalian memiliki udzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan As'ad bin Zurarah sebenarnya beliau menyampaikan ini ingin melihat ini mereka benar-benar serius enggak nih? Ya. Ketika mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siap enggak mereka membela Rasulullah sampai titik darah terakhir sekalipun? Siap kalian? Jadi ditegaskan seolah-olah As'ad bin Zurarah menakut-nakuti mereka. Kalian siap ditebas ya? Kalian siap ditumpahkan darahnya? Orang-orang yang mulia di antara kalian akan dibunuh. Siap kalian? Maka mendengarkan ucapan As'ad bin Zurarah, mereka, kaum Ansar yang mengatakan, singkirkan tanganmu, hai As'ad. Singkirkan. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan bayat ini dan kami tidak akan membatalkannya. Terjadilah bayat ini. Mereka seluruhnya berjabatan tangan dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seluruhnya sebagai tujuan untuk menempatkan bahwa mereka telah berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dua wanita, karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Jadi baiat untuk wanita hanya dengan ucapan bil kalam, bukan dengan berjabatan tangan. Walhasil, akhirnya mereka pun menyatakan baiatnya. Para pemimpin dari Khazraj yang berjumlah 12 orang. 3 dari Khazraj dan 9 dari Khazraj dan 3 dari Aus. Ini pimpinan-pimpinan kabilah. Adapun dari para pemimpin Khazraj, nama-nama mereka di antaranya As'ad bin Zurarah yang sudah sering kita sebutkan, nama beliau Sa'ad bin Rabi', Abdullah bin Rawaha, Rafi' bin Malik, Al-Bara' bin Ma'rur, Abdullah bin Amr bin Haram, ayahnya Jabir, Ubadah bin Samit, Sa'ad bin Ubadah, Al-Mundhir bin Amr. Nah, ini mereka-mereka petinggi-petinggi dari kabilah Khazraj. Adapun para petinggi dari kabilah Aus, mereka adalah Usaid bin Hudair. Masih ingat Usaid bin Hudair? Sa'ad bin Khaitamah dan Rifa'ah bin Abdul Mundhir. Setelah baiat itu sempurna, syaitan berteriak. Syaitan teriak di Mina. Kata mereka, kata si syaitan kepada kaum musyrikin, ya ahlul akhrash, wahai orang-orang yang tim tinggal di tempat-tempat kalian, beristirahat itu di Mina. Apakah kalian membiarkan Muhammad bersama dengan orang-orang yang membawa agama baru ini? Mereka berkumpul untuk memerangi kalian. Ini kerjakan iblis, dia akan cepat. Suara itu menggema sampai didengarkan oleh orang-orang yang menginap di Mina dan didengarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah mendengarkan teriakan ini, ngamuk dia, yani si iblis ini ngamuk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Hada uzabul aqobah." Ini adalah intel-intelnya, mata-matanya para syaitan yang ada di Aqabah ini. Demi Allah, saya tidak akan melepaskan engkau, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, didengarkan suara itu. Setelah peristiwa itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintah mereka untuk kembali ke tempat mereka masing-masing di Mina, kembali agar tidak ketahuan. Dalam peristiwa itu, ketika selesai mereka baiat, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kami akan menyerang mereka yang sekarang sedang beristirahat di Mina? Bolehkah kami menyerang mereka? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna lam nu'mar bidzalik. Kami belum diperintah, belum ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baru berbaiat untuk siap melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Angkat senjata belum, kami belum diperintah. Perintahnya nanti ketika di Madinah. Walhasil, ternyata suara syaitan ini itu didengarkan oleh orang-orang Quraisy, ya, yang ada di Mina. Akhirnya ribut. Mereka mendengarkan suara ini. Jadi hati-hati. Ya. Kadang-kadang ada rahasia terbongkar. Siapa yang menyebarkan rahasia? Boleh jadi syaitan dari kalangan jin. Kalau tidak ada manusia, ya. Maka mereka mencari orang-orang dari penduduk Yathrib. Mereka mengatakan, wahai orang-orang Khazraj, kalian datang ke sini untuk membaiat orang yang kalian yakini sebagai Rasulullah untuk memerangi kami. Hasil ribut mereka. Kaum muslimin yang tadinya membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menghindar, tidak ada kejadian itu. Sampai kemudian ditenangkan oleh tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, mengatakan bahwa tidak terjadi. Karena memang dia tidak hadir dalam peristiwa itu. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak menghadiri peristiwa itu. Jadi dia menafikan, tidak ada. Alhasil setelah itu mereka kembali ke tempat mereka. Jadi ini awal mula terjadinya atau sebab hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka yang menghadiri peristiwa ini itu merasakan bahwa itu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka. Saya kira ini masyarakat rahimakumullah, dan dalam peristiwa ini itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang disebutkan oleh para ulama. Semoga pada kesempatan yang lain bisa kita terangkan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.